Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Malam hari ini kita melanjutkan kajian dari Kitabul Ilmi. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan sebelum pertemuan terakhir sebelum liburan, kita telah menyelesaikan membaca asal yang kedua, yaitu sebab-sebab yang bisa mendukung dalam menuntut ilmu. Yang pertama ketakwaan, kemudian yang kedua adalah ketekunan dan continue, istimror dalam menuntut ilmu. Tidak terputus belajarnya, terus belajar, tekun belajar, berusaha semaksimal mungkin melanjutkan pelajarannya. Ya, walaupun ada halangan, halangan, rintangan-rintangan, tetap dilalui, berusaha terus istimror menuntut ilmu, itu bisa mendukung kita dalam mendapatkan ilmu. Lalu yang ketiga adalah berusaha menghafal, menjaga ilmu yang sudah didapatkannya, apakah dengan dihafalkan atau dengan ditulis, dicatat. Ya, rapikan dan lengkapi catatannya. Yang keempat, mulazamah. Mulazamah di sisi para ulama. Tinggal mengambil ilmu dari ulama dalam waktu yang lama. Bukan setahun, dua tahun, tetapi bertahun-tahun, bahkan sebagian ulama salaf, sebagaimana yang telah kita nukil riwayat dari mereka, ada yang sampai puluhan tahun. Puluhan tahun belajar mengambil ilmu dari seorang alim. Jadi itu hal-hal yang bisa mendukung dalam menuntut ilmu. Ketakwaan, ketekunan, menjaga ilmu, dan mulazamah di sisi para ulama. Sekarang kita beralih ke bab yang ketiga. Jadi bab yang pertama dan yang kedua sudah selesai. Kita pindah ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini diberi judul oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Fi Turuqi Tahsilil Ilmi, tentang jalan-jalan, cara-cara, metode-metode dalam menghasilkan ilmu. Wa akhta yajibul hadaru minha, dan bab ini juga akan mengulas tentang kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi, yang wajib ditinggalkan. Nah, pada bab ini ada dua pasal. Al-faslul awal, turuqu tahsilil ilmi, jalan-jalan atau cara-cara dalam menghasilkan ilmu. Kita baca. Qala al-faslul awal, turuqu tahsilil ilmi. Qala rahimahullah, minal ma'lumi, termasuk di antara perkara yang diketahui, annal insana, bahwa seseorang, idza arada makanan, apabila dia menginginkan suatu tempat, yakni ingin mendatangi suatu tempat, fala budda an ya'rifat tariqah, maka dia harus mengetahui jalan, al-musila ilaihi, yang sampai kepada tempat itu. Antum mau ke Makassar, harus tahu jalan menuju Makassar lewat mana. Kalau dari Segeri, lewat mana? Mana orang-orang Makassar? Roit, orang Bone, dari Bone ke Makassar lewat mana antum? Hah? Kalau enggak tahu jalannya enggak bisa sampai di Makassar. Gimana caranya? Iya. Harus tahu jalannya. Sekarang canggih, tinggal buka map, muncul semua jalan. Jadi itu dulu yang harus difahami. Untuk sampai pada suatu tempat, kita harus tahu jalan yang menyampaikan pada tempat itu. Naam. Ya. Wa idza ta'addat at-turuq, apabila jalan-jalan itu berjumlah banyak, jalan menuju tempat itu jalurnya banyak. Ya. Ta'addat, berbilang. Tidak atau bukan cuma satu jalan. Fainahu, maka yabhasu, dia mencari. Dia siapa? Al-insan. Domir huwa kembali kepada al-insan yang disebutkan di baris pertama. Maka dia, yakni orang tersebut, akan mencari an aqrabiha wa aisariha, jalan yang paling dekat dan jalan yang paling mudah. Ya kan? Cari jalan yang paling dekat, jaraknya yang mana, jalan yang paling mudah, gampang dilalui, tidak banyak rusak jalannya, tidak banyak macet, dan seterusnya. Nah, biasanya seperti itu. Bukan mencari jalan yang jauh dan sulit untuk dilalui. Ada beberapa pilihan jalan. Mana yang ditempuh? Jalan yang paling dekat, jalur yang paling dekat, jalur yang paling mudah. Nah, lalu apa kaitannya dengan menghasilkan ilmu? Lidzalika kana minal muhim, karena itulah. Ya, jadi itu tadi perumpamaan yang sifatnya mahsus, terlihat, supaya kita bisa supaya kita mudah memahami apa yang akan disampaikan. Ya, karena yang disampaikan thoriqahnya bisa tidak mahsus. Naam. Lidzalika kana minal muhim, karena itulah termasuk di antara perkara yang penting, muhim, li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu an yabniya talabahu, agar dia membangun proses menuntut ilmunya, talabahu lil ilmi ala usulin, di atas kaidah-kaidah, tidak sembarangan dalam menuntut ilmu. Sama seperti seorang yang akan menuju pada suatu tempat tadi, tidak sembarangan langsung jalan saja begitu, tidak. Iya kan? Melakukan persiapan-persiapan, ada cara-caranya. Ya, tidak sembarangan. Dalam menuntut ilmu ada usulnya, ada kaidah-kaidah, aturan-aturan yang penting untuk diikuti. Wala yatakhabbatu khabata ashwa, wala yatakhabbatu khabata ashwa, dan jangan dia berjalan tanpa petunjuk seperti berjalannya orang yang buta, berjalan tanpa petunjuk nanti bisa tersesat, tidak sampai pada tujuannya. Iya, ya, sampai pada tujuannya. Mau ke Makassar karena salah jalan, ya, tersesat dia, tidak sampai-sampai tujuannya. Sampai di Makassar salah alamat. Kenapa? Makassar kota yang luas. Kenapa? Karena dia berjalan tanpa petunjuk, seperti berjalannya orang yang buta, tidak ada yang membimbing. Bagaimana berjalannya orang yang buta? Kesulitan. Coba antum tutup matanya, berjalan keliling pondok, disuruh datangi rumah fulan, bisa sampai enggak? Meraba-raba. Sulit. Ya. Itu cara berjalannya orang yang buta, tanpa terbimbing. Nah, kita sebagai penuntut ilmu juga seperti itu. Dalam mencapai ilmu, dalam menghasilkan ilmu, tidak boleh sembarangan. Harus ada bimbingannya, harus mengikuti kaidah-kaidah. Faman lam yutqin al-usula, maka barang siapa yang tidak menguasai dengan baik al-usul, kaidah-kaidah pokok, hurrimal usul, maka dia akan terhalangi untuk sampai pada tujuannya. Ya. Ini semakna dengan ucapan dengan redaksi yang sedikit berbeda, faman hurrimal usul, hurrimal usul. Barang siapa terhalangi mempelajari kaidah-kaidah pokok, dia akan terhalangi sampai pada tujuan. Dalam hal ini beliau menukil ucapan seorang penyair. Qala Nadhim, berkata salah seorang penyair, wa ba'du, dan setelah itu, fal ilmu buhurun zakhiratun, ilmu adalah lautan yang luas, tidak bertepi, saking luasnya. Lan yablughal kadihu fihi akhirahu, orang yang berusaha keras, al-kadih, innaka kadihun ila rabbika kadahan. Ya, al-kadih apa? Orang yang berusaha keras, lan yablugha, tidak akan sampai, fihi akhirahu, pada akhirnya, pada ujungnya. Nah, karena dia bagaikan laut yang luas, samudra yang luas yang tidak bertepi. Ya, sangat luas. Orang yang berusaha keras untuk sampai ke tepinya tidak akan sampai fihi akhirah. Lakin tetapi fi usulihi tashilan. Tetapi pada dasarnya ada kemudahan. ya, dasar ilmu, kita bisa menguasainya, pokok-pokoknya, kaidah-kaidahnya bisa dipelajari. Kenapa? Karena ya, bisa dihitung jari kaidah-kaidah ilmu usulnya. Nah, dia mudah karena kaidah-kaidahnya tidak sebanyak cabang-cabangnya. Lilailihi fahris tajid sabilan, ada mudah, na'am, fi usulihi, dasar-dasar ilmu itu ada kemudahan untuk mencapainya, maka semangatlah, engkau akan mendapatkan jalan untuk sampai kepadanya. Irtanim al-qawa'ida al-usula, carilah, pelajarilah kaidah-kaidah pokok lam di situ bukan afwan, alif di situ bukan alif tasniyah ya. Lam itu adalah alif yang diletakkan di situ pada akhir bait. Faman tafuthu, maka barang siapa yang tidak mendapatkannya, yakni tidak menguasai kaidah-kaidah suatu cabang ilmu, yuhramu al-wusulu atau yuhramu al-wusula, maka dia tercegah untuk bisa sampai. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah setelah menyebutkan beberapa bait ini, beliau menjelaskan apa makna usul yang dimaksud dalam bait di atas. Qala fal usulu hiyal ilmu, maka kaidah-kaidah pokok itulah ilmu, wal masailu furu'un, sementara masalah-masalah yang banyak itulah cabang-cabangnya. Perumpamaannya kata beliau ke asli syajar, seperti akar sebuah pohon, wa aqsanuha, wa aqsanuha, dan batangnya, cabang-cabangnya, ya, idza lam takunil aqsanu ala aslin jayyid, apabila cabang-cabang pohon itu tidak berada di atas, tidak berpijak di atas akar yang bagus, yang kuat, fa innaha tadbulu wa tahluk, maka pohon itu akan mati. Ya, pohon itu akan mati. Naam. Cabang-cabang itu akan mudah rapuh dan hancur, ya. Itu perumpamaan. Kalau akarnya menancap kokoh ke dalam tanah, maka cabang-cabang dari pohon tersebut akan kuat. Sebaliknya jika akarnya rusak, maka dia akan mudah rapuh dan hancur. Nah, biasanya jika ingin menumbangkan suatu pohon, biasanya akarnya yang diberi racun. Ya, pada pohon besar ingin ditumbangkan, ya, racuni saja akarnya. Kalau akarnya rusak, maka bagian-bagian yang ada di atasnya juga akan rusak. Permainan seperti itu. Ilmu apabila dasarnya kuat, ya, yakni kaidah-kaidah suatu ilmu difahami, dikuasai dengan baik, maka masail masalah-masalah yang bercabang dari kaidah pokok itu juga akan mudah dipahami. Nah, pertanyaan yang muncul, lakin mahyal usul, apakah pokok ilmu itu? Hal hiyal adillatu sahiha, apakah dia adalah dalil-dalil yang sahih? Yani Al-Quran dan As-Sunnah. Au hiyal qawaidu wa dhawabitu, ataukah dia adalah kaidah-kaidah? Au kilahuma, ataukah kedua-duanya? Jawabannya, kata beliau, al-jawabu al-usulu hiya adillatul kitab was sunnah. Pokok dari semua ilmu adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Itu usul al-ilm. Ayat-ayat dan hadis-hadis. Makanya ulama membimbingkan kepada kita dalam ta'sil al-ilm, dalam membangun ilmu kita, dianjurkan untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Makanya program-program yang diterapkan adalah menghafalkan Al-Quran, kalau bisa selesai Al-Qurannya. Ya. Kemudian menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Karena itulah usul pokok dari ilmu syariat. Naam. Antum serius menghafal Al-Qur'an? Yang sudah dewasa ataupun yang masih kecil, terlebih yang masih kecil, waktunya masih panjang, jangan sia-siakan waktu antum. Punya target, kalau nggak punya target nanti berjalan begitu saja, waktu berlalu bertahun-tahun tidak selesai-selesai hafalan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena tidak punya semangat. Dan semangat itu akan muncul kalau kita punya target. Kalau punya target, ya. Nah, yang dewasa juga seperti itu. Tidak ada kata terlambat dalam menghafal Al-Quran. Para sahabat, bahkan sahabat-sahabat yang senior, mereka belajar setelah usia dewasa dan bisa menjadi ulama. Barakallahu fikum. Jadi usulul ilmi, pokok ilmu syariat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita sudah tahu ini, maka kita memperbaiki metode kita dalam belajar. Ya. Yang sudah selesai Al-Qur'annya di murojaah supaya tidak lupa. Yang sudah banyak hafalannya mau selesai, segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Yang baru setengah, tinggal setengah lagi. Yang baru mulai, semangat supaya hafalannya terus bertambah setiap hari. Sudah diprogramkan, harus ada kerjasama dari semua pihak, mudarrisin, ya, selalu diingatkan, dipantau hafalan thalabahnya, wali kelas dipantau hafalan thalabahnya. Anak-anak ini kalau nggak dipantau, ya namanya juga anak-anak, belum sempurna akalnya, sehingga belum tahu maslahatnya. Kita sebagai tenaga pendidik harus benar-benar memantau mereka. Periksa buku setorannya. Nah, thalabah kudama yang senior-senior dulu, awal-awal kita subhanallah, ya, masa-masa yang indah bagaimana semuanya kita motivasi supaya menghafal, menghafal, menghafal. Banyak yang sudah selesai, alhamdulillah. Tentunya itu semua nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang belakangan ini. Naam. Paham enggak? Poin yang bisa dipetik apa? Al-Qur'an adalah usul al-ilmi. Ya kalau hafalan antum kuat, maka ilmu antum akan kokoh. Karena dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah usulnya. Ya. Gambarannya tadi seperti akar sebuah pohon. Difaham ini? Ini min fadlikum, jadwal-jadwal yang telah disampaikan itu digunakan untuk evaluasi. Pernah ada suatu malam atau malam apa itu mengevaluasi hafalan, wallah alam, jalan atau tidak. Ini teorinya sekarang, kita tahu teorinya, dasar ilmu, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi perhatian kita terhadap menghafal sedikit, kecil. Yang sudah diatur. Sudah diatur mayoritas waktunya dipakai untuk bagaimana supaya menambah hafalannya. Pelajaran hanya sekian. Nah ini untuk mutawassito ya. Adapun kalau sudah naik aliyah, kesempatan untuk menghafal sudah bisa dibilang sangat sedikit. Jadi mumpung antum masih di mutawassito, ya, manfaatkan sebaik mungkin waktunya. Jangan disia-siakan. Yang sudah terlanjur naik di aliyah bukan berarti antum tidak ada kesempatan lagi. Banyak waktu antum sebenarnya. Kalau antum mau mengatur, antum bisa menyelesaikan hafalan Quran. Nah, wal qawaid wa dhawabit, adapun kaidah-kaidah al-ma'khudatu yang diambil bitatabbu'i wal istiqra, diambil dengan cara dilakukan pengamatan, tatabbu', pengamatan, wal istiqra, penelitian. Ya, diambil dari mana? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi tetap yang menjadi usul adalah ayat-ayat maupun hadis-hadis. Adapun kaidah-kaidah itu bersumber dari pengamatan dan penelitian terhadap dalil-dalil, ayat maupun hadis. Jadi intinya kembali kepada adillah Alkitab wassunnah. Nah, wahadihi min ahammi ma yakuni li talibil ilm. Dan ini termasuk di antara perkara yang terpenting bagi seorang penuntut ilmu. Apa itu? Ta'sil. Ya. Dia membangun dasar ilmunya dengan menghafalkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Kaidah-kaidah itu diambil dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Masalah sebagai contoh, kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, di situ cara cetak ya ada huruf lam yang kurang di situ. Jadi kalau cetakannya cetakan muassasah asy-syekh Yayasan Syekh Utsaimin Al-Khairiyah, kurang huruf lam di situ. Wallahu alam kalau cetakan yang lain. Dan cetakan Mesir Darul Alamiyah, siapa yang punya? Darul Alamiyah. Itu ada lamnya enggak? Coba dicek. Siapa yang punya? Antum Fosan, coba Fosan. Ada di situ apa? Ada lamnya? Ada lamnya enggak? Lihat, masalan al-masyaqqah itu apa di situ? Hah? Tajibu. Tajlibu. Tajlibu. Ada lamnya? Ada. Ya, jadi ditambahkan huruf lam. Tadi kan. Al-masyaqqatu tajlibu. Ada lam di situ. At-taisir. Hadza minal usul. Ini termasuk diantara kaidah, ya, termasuk diantara kaidah-kaidah fiqhiyah. Al-masyaqqatu kondisi sulit, kondisi berat, tajlibu akan mendatangkan at-taisir kemudahan. Ini kan kaidah. Dari mana bersumber kaidah ini? Ma'khudun minal kitab was sunnah. Ya, hadza minal usuli ma'khudin minal kitab was sunnah, diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau antum hafal ayatnya, hafal hadisnya, antum akan paham kaidahnya. Tapi kalau enggak hafal ayat, enggak hafal, lebih-lebih lagi hadis, bagaimana bisa memahami? Jadi dasarnya adalah ayat maupun hadis. Jadi penting bagi antum untuk menanamkan dalam diri antum, saya harus bisa menyelesaikan hafalan. Karena itu adalah dasar dari semua kaidah. Sementara kaidah adalah pokok dari semua masail. Kan begitu urutan. Kalau kita belajar qawaid, kawaid itu bisa dihitung jari, ya, bisa dihitung jari. Masail nggak bisa, terlalu banyak permasalahan yang harus dijawab. Tetapi kalau kita menguasai kaidah-kaidahnya, kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang banyak. Nah, dari mana sumber kaidah-kaidah ini? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau antum sudah menghafal Al-Quran, sudah menghafal As-Sunnah, itu adalah modal yang besar. Tetapi kalau tidak hafal ayat, tidak hafal hadis, tidak belajar qawaid, ditanya permasalahan, bingung. Ditanya permasalahan yang pernah, yang tidak pernah dia dapati, akan bingung. Tapi kalau hafal ayat, hafal hadis, belajar qawaid, ditanya permasalahan yang tidak pernah dia dapati, dia bisa menjawabnya. Yakin dan percaya. Ya, kalau enggak hafal ayat, enggak hafal hadis, enggak belajar qawaid, enggak bisa jadi mufti. Enggak bisa. Karena masail itu sangat banyak. La tuhsa, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung jari. Difahami ini? Jadi dasarnya, dasar dari semua permasalahan adalah adillah Alkitab was sunnah. Naam. Baik. Apa dalil dari kaidah ini? Dari Al-Qur'an, min qaulihi ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Surat apa ini? Jangan lihat bukunya, lihat bukunya langsung bisa. Al-Hajj, Ustaz, ayat 78. Wah. Bisa menyebutkan nomor ayat. Ya kenapa? Karena mengintip. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian fid din, dalam agama itu, min haraj, berupa kesulitan. Artinya agama Islam itu mudah. Berarti setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya kan? Muncul kaidahnya. Dari mana? Sumbernya dari ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan kesulitan atas kalian dalam mengamalkan agama. Berarti kalau kita mendapatkan suatu kesulitan dalam pengamalan agama Islam, akan mendapatkan kemudahan. Akan mendapatkan kemudahan. Berlaku pada setiap kesulitan yang dihadapi. Semua abwab fikih, bab taharah, bab sholat, bab puasa, zakat, haji dan seterusnya. Contohnya dalam bab taharah apa? Tidak bisa berwudu karena dingin atau karena sedang ada luka pada anggota tubuhnya. Al-masyaqqatu tajibu taysir, terjawab. Gimana caranya? Ya, dengan tayamum. Jangan dipaksakan berwudu jika ada masyaqqah. Ada yang bertanya sama antum, Pak Ustaz, saya sakit Pak Ustaz, sebagian tangan saya luka, bagaimana Pak Ustaz, saya harus wudu atau bagaimana? Pak Ustaz, saya mau mandi wajib, tapi khawatir kalau mandi wajib saya sakit karena cuaca sangat dingin, musim hujan, bagaimana Pak Ustaz? Antum tinggal jawab al-masyaqqatu tajlibu taysir. Semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa jawab dengan satu kaidah. Dalam bab sholat, tidak bisa berdiri. Ada yang bertanya. Ya. Tidak bisa berdiri sholat. Tidak bisa duduk. Atau orang tua yang selalu terkencing-kencing. Ya. Selalu kencing. Bagaimana sholatnya? Sementara dia berhadas. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Puasa juga demikian. Semua bab dalam bab-bab fikih terjawab masalah itu, barakallahu fiik. Nah, sumber kaidahnya dari mana? Dari ayat dan dari hadis. Wa minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Imran ibn Husain salli qa'ima, salatlah berdiri, fa illam tastati' fa qa'ida, jika tidak mampu maka dengan duduk, fa illam tastati' fa ala jam, jika tidak mampu duduk maka dengan berbaring. Wa qauluhu, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin, jika aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian." Hadza aslun, ini adalah suatu pokok. Lau ja'atka alfu mas'alah. Ini suatu kaidah, seandainya datang kepadamu 1000 permasalahan, 1000 pertanyaan. Bisuarin mutanawwi'ah, dengan gambaran yang bermacam-macam, la amkanaka, maka memungkinkan kamu, antahkuma ala hadhil masail, menjawab masalah-masalah ini, binaan ala hadal asli, dibangun di atas kaidah pokok ini. Apa itu? Al masyaqqatu tajlibu taysir. 1000 pertanyaan bisa dijawab. Lakin law lam yakun indaka hadzal asl, tetapi jika kamu tidak menguasai kaidah pokok ini, wa ta'tika mas'alatani, datang kepadamu 2 pertanyaan, cuma 2 pertanyaan, ashkala 'alaikal amru, maka urusannya akan muskilah bagimu. Ya. Akan sulit bagimu. Salah itu. Kenapa? Karena tidak belajar kawaid. Nah, dari mana sumbernya kawaid itu? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum, cara, metode untuk menghasilkan ilmu adalah dengan mempelajari pokok ilmu. Apa pokok ilmu? Dasar ilmu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan malas menghafal. Semangati diri antum. Iya. Mumpung masih muda, kalau sudah tua, banyak kesibukan, waktu untuk menghafal bisa dibilang sangat sedikit. Kalau kita tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Untuk menyentuh mushaf saja, baca saja, kita sulit, apalagi menghafalnya. Kalau sudah banyak kesibukan, banyak tanggung jawab. Nah, antum yang memang memfokuskan diri untuk belajar jauh dari kesibukan-kesibukan itu, gunakan kesempatan antum dengan baik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.